That's right, baby. 바뀐 Jadi, semua itu hanya mimpi? Ya iyalah, masa iya dong. Durian aja dibelah, bukan dibedong. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal.